bersama dirimu, ku bernafas lagi, bernafas di dalam cinta yang telah kau beri. Meski sempat ku rasa ini takkan terjadi, namun ku akui ku jatuh cinta lagi. Kesendirianku berakhir di sini. Ku temukan hidup yang baru bersama denganmu. Ku satukan lagi serpihan hati ini atas dasar cintamu. Hidupku kembali. Ku rasa kembali jatuh hati ini ke dalam rasa yang dulu yang telah membunuhku. Bersama dirimu ku bernafas lagi, bernafas di dalam cinta yang telah kau beri. Meski sempat ku rasa ini takkan terjadi, namun ku akui ku jatuh cinta lagi. Kesendirianku berakhir di sini. Kutemukan hidup yang baru bersama denganmu. Ku satukan lagi serpihan hati ini atas dasar cinta. Cintamu atas dasar cintamu.